Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira ba'd. Silakan dibaca siapa? Yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Malik Ahmad rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفز موجزي وتبسط البدل بوأد موجزي وتقتدر دون بغير سخط فائقة ألفية بني مؤتي وهو بسبك هائد تفضيلا مستوجب سنائي الجميلة والله يكتي به باطن وافرار وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكيم وصن وفيل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء ومسند الاسم تمييز حصل bita fa'al tawata wa ya'ifali wa nun akbar wa yaf'ali wa yaf'ali wa nun akbar bita fa'al tawata wa ya'ifali wa nun akbar nafilun yanjali siwa humal harfu kalu fi walam filun mudariun yali lam kayasham wa madial af'ali bita mith wa simbinuni filal amrin amrun fuhim wal amru ilam yakulninuni mahal fihi wasmunnahu sofu hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni kasyabahil wadayi fi ismai jitana wal ma'nawiyi fi mata wa fi huna wa kaniya batinanil fili bila tasurin wa kaftikorin usila wa mu'rabul asmai maqad salima min syabahil arfi kardin wa suma wa filu amrin wa mudiin bunia wa arabu mudarian in arya minuni tawqidin mubashirin wa minuni nasin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahikun ilbina wal asru fil mabniya yusakkana wa min hudu fatin wa du kasrin wa dum kaina amsi haisu wa sakinu kam wa rafa wa nasba jalan ya roba lismin wa filin nahulan ahaba wal ismu kurhusi sawbil jari kama kurhusi sawfilu biayan jazima farfa bidam min wan siban satan ujur kasrun kazikullahi abdahu yasur wa jazim bitaskinin wa gairu madzukiranu bunahu jahu bani namir warfa biawin wan siban nabil alif fajrur biayin ma min al asma asif min dakaduin subatan abana wal famu haisul mimu min hubana abun akhun hamun kajaka wahanu wan naksu fi hadal akhiri asanu wa fi abin watalaihi yanduru wa qasruha min naksu inna asharu wa sartu dali robya yudhafna la lillahi kajaha huwa bi kaja tila lillahi kaja hamzah yang dibaca lillahi kaja lillahi kaja aku abi kaja tila bi alif irfail musanna wa kilai dhabi mutmarin mudofan usila kilta kada kasnani wasnatani kabrani anataini ajriyani wa takhluful yafi jami'i halarif jarunun asban bada fatin kod ulif jarun anas ban bada fathin kod ulif warfa biwawin wa biyajrur wan sibi salima jami amir wa mudnibi wa sibhi zaini wa bihi yusruna ulu wa alamuna wababuhu mislahi ulhiqa wababuhu ulhiqa wa lahluna ulu wa alamuna iliyuna wa raduna syadda wa sinuna wababuhu mislahinin kod yarid dalbabu wa huwa inda kaum minat tarid wababuhu mislahinin kod yarid dalbabu wanuna majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qallaman bikasrihin atok wa nunu masun yaulamul haku bih biak sida kastamaluhu fantabih wa ma bitawalifin kod jumia yuksaru fil jari wa fin naswima kada ulatu walladhi isman kod ju'il walladhi isman samung kada ulatu walladhi isman kod ju'il kada ulatu walladhi isman kod ju'il kadri atin fihi da'idun kubil wajur robil fattati malay yang sarif malam yudhaf aw yaku ba'dal radif wajallinahu yaf'alanin nuna rof'an wa tadina wa tas'aluna wazbuhal lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni li tarumi majlamah wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima fal awalu li rabu fihi kudjiro jami'uhu wa huwa alladhi kod kusiro wasani man kusuna nasbu zuar wa rafuyun wa kada idun mijar wa yufilin ahirun minu alif awwawun awyawun fa mu'talan urif fal alifan wi fihi ghairil jazmi wa abdin nasfa ma kayadu yarmi wa rafa fihi man wi wahzif jazima salasahuna takdi hukman lazima nakiratun qabila al-masira wa kin mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wadhi wa hinda ibn al-gulami wal ladhi fa mali bi ghaibatin wa huduri kan dawa wa sami bid damiri wa dittisalin minhu ma la yustada wa la yali illa ikhtiyarun abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal hamin salihi ma malak wa kullu mutmarinahu al-bina yajib wa lafzu majur wa kalafzi ma nusib li rafi wa nasbi wa jarina salah karifina fa inna nanin nal minah wa alifun wal alifun walau wanu nima boba wakoi rihika kau mau lama wajur tif wamin domi rof ima ya stater kaf al wafik nak tabit istas kuru wajur tifain wan fisolin duila iya yawat wajur tifain wan fisolin anahu wa antawal furu ula tas tabihu wajin wajun tisobin fin fisolin duila iya yawat tafri ula samus gila wafis tiarin ayah jual mun fasil kita tata ayah jual mutasil wasil awif silha asalni wa mashbahu fi kuntuhul khulfun tama fi kuntuhul khulfun tama fi kuntuhul khulfun tama kadakail tanihi wattisalah taru gharih tarul infisalah waqaddimil akhasa fittisali waqaddiman masyikta finfisali wafittihadi rutbatil dan fasla waqaddibuhil ghaibu fihi wasla wafittihadi rutbatil dan fasla waqaddibuhil ghaibu fihi wasla waqablayan nafsi malfilil tudim nunuwe koyatin walaysi kodunudim walaytani fasha walaytina daru wa ma'ala lakiswakun mukhayyara fil baqiyati wa tirahran khuffafa minni wa anni ba'du man kod salafa wa fi ladunni ladunni kola wa fi qatni wa qatni al-hasfu qatni wa qatnil wa fi qatni wa qatnil hasfu aidan qad yafi ismun ayyunul musamma mutlaq alamu ka jafarin wa hirniko wa qaranin wa adanin wa lahiki wasat qamin wa hilatin wa washiki wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran zain siwahu sahiba wa yakuna mufradaini fa di fatman wa ilad billadhi radif wa minhum man qulun ka fadlin wa satwa durtijalin ka suada wa udad Wajumlatun wa bimasiruk kibadain bighairi wa hitam ma'uriba Wajumlatun wa bimasiruk kibadain bighairi wa hitam ma'uriba Wa sa'afil alamidul idofah Kabdi syamsin wa bikuhafah Wa wadu libadil ajinasi alam kalamil askhasi lafzun wa huwa'am Midaka umiriyatinil akrabi wa hakada su'alatun nisa'labi Kada fajari alamunil fajro Kada fajari alamunil fajro Wa misluhu baratunil mabroh Kada fajari alamunil fajro Bidali mufradin mudakkarin asir bizi wazihi titalal musak tasir Wadani tanil musannal murtafi wa fi siwa udaini tainid kurtuti wa bi ula syri jami mutlaqo wal madu ula ula dal budin tiko bil kafi harfan duna lam au ma wa lamu in qaddam taha mumtaniyah wa bi huna wa huna syri la danil makani wa bihil ka basila fil budi au bitamma fu au hanna au bi hunalik antikon au hinna mausul asmal ladhi lungsal lati wal yaidah masun ya la tusbiti bal matalihi au lihi la lam wa nunu in tusdat falama lama wa nunu min daini wa taini suddida wa taidun wa tawidun bidaka kusida Jamul ladil ula ladina mutlaqo wa ba'duhum bil wawi rafa'na taqo billati wala illati qad jumi'a walaika ladina nazrun waqa'a wa man wa ma wa'al tusawi ma zukir wa man wa ma wa'al tusawi wa ma zukir wa hakada du inda tawiyin suhir wa man wa ma wa'al tusawi ma zukir wa kallati aydan wa kallati aydan ladayhim zatu wa maudi allati ata zawatu wa kallati wa mislu ma da ba'da mastifaham Kamislu mada pada masifam awman idalam tul gawfil kalam. Wakul waya damu pada usilala domirin lakin mustamila. Wajumlah tunau sibuhal ladi usil kaman indilad. Wajumlah tunau sibuhal ladi usil bihi kaman indilad ibnu hukufil. Wabadul alam ya lehi dahulalilam hima kork. Wabadul. Wajumlah tunau sibuhal ladi usil kaman indilad ibnu hukufil. Wasifatun sorry. Lahilah bihi kaman indilad ibnu hukufil. Ibnu hukufil. Wasifatun sarihatun silatu al wasifatun sarihatun silatu al waqaunu habi mu'rabil af'ali qol wasifatun sarihatun silatu al waqaunu habi mu'rabil af'ali qol ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasilha domirun in hadaf ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasilha domirun in hadaf wa ba'duhum aroba mutlaqa wa fi dal hasfi ayyan ghayru ayyin yaktafi iyu satal wasluna illam yustadal fal hasfu nazrun wa bawayuh tadal Insyaallah al-baqil wasilin mukmili walhasu indahum kasirun munjali fi aidin mutasilin intasobabi filin awasfin kaman narju yahab fi aidin mutasilin intasobabi filin awasfin kaman narju yahab kadaka hasuma biwasin hufidho kanta qadin bada amrin min kodo kadal ladhi jura bimal mausul ajar kamar rabil ladhi marartu fahuwa bar al-harfu tarifin awillah mufakut fanamatun arraf takul fihin namat Wa qad tadadu ladiman kallati wal an waladina sumallati Walid tilawri kabanati law barikada wa titan nafsa ya qaisu sari Wa ba'dul alami alaihi dawla lilam hima perkanan hunukila Kal fadli wal haris wa nu'mani fadikru da wal fusiyani Wa qad yasiru alaman bil gulabah mudafuna wa masu wal kal aqabah Wa asfaldi intuna diyaw tudif awjif wa fi guhri makotan hadis Muktarun Zaidun Wadirun Hobar Inku Tazaidun Wadirun Mani Tadar Wa awalun Muktarun Wasani Failun Ighna Fiyah Sani Ghani Sekarang ada yang saya perbaiki ya Alif Failun Ighna Itu Hamzahnya aslinya Hamzah Qatwa dari Aghna Failun Ighna Fiyah Sani Ghani Wa kiswa kasusah minna Fiyah Qad Jajuzunahu Faidun Ulur Rasad Wasani Muktarun Wadal Was Wobar Infis Walifro Ditibukon Istakor Wa rafu Muktarun Bil Ibtida Kada rafu Khobarin Bil Muktada Wal khabaru juz'ul mutimmul faidah Qallahu barun wal ayadi syahidah Wa mufradan yati wa yati jumlah hawiatan ma'na ladhi siqatlah Wa itakuniyahu ma'na niktafa biha kanutkillahu hasbi wa kafa Wal mufradul jaminu farigun wa yustaqo fawwadu domirin mustaqin Abridan humutlaku haitsu talama laisa ma'na ulahu muhassala. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jarin nawi na ma'na kaini naw istaqar. Wa la yakunu su zamanin khabara an jusatin wa yufi takhbira. Wa la yajuzu al mubtada bin nakira. Wa la yajuzu al mubtada bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira. Wa al fatan fikum fa makhillun lana. Wa rajulun minal kirami indana wa raghbatun fi khairin khairun wa amal. Birin yadin wa liqas malam yukol wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu takdima idla dororo. Yang dimatiin kan dipaskan lagi ya, ketukan-ketukannya ya, berhenti-berhentinya juga. Disebutkan di sini di antara musawwir yang membolehkan datangnya mubtada dan nakirah adalah agar didahului oleh nafi. Mengapa? Kok bisa masuknya nafi kepada nakirah membolehkan dia menjadi mubtada? Ya Hamzah. Li'annahu ta'um. Li'anna bihi maza? Li'anna biha yufidu al-ikhbar bi anakirah. Atau li'anna nafya yaj'al an-nakirah 'amah. Ya. Ataupun 'aman. Karena nafi ketika masuk idza dakhala 'ala nakirah yaj'aluhu 'aman, menjadikan apa? Yang nakirah itu umum. Sehingga yasih atau yajuz an yuhkam 'alaih bihkam. Ya, ma khillun lana. Iramnya apa? Lanjutkan, masih. Ma khillun lana ma harfu nafin khillun mubtada marfuun bi ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirun 'ala akhirih lana jar majrur lam harfu jarrin na dhamirun muttasilun mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jarrin bil lam wal jar majrur muta'alliq mahdhufin wujuban khabar. Ya, di sini maknya ma apa? Ma nafiyah. Ma mana? Fama khillun lana hijaziyah atamimiyah. Ya, tamimiyah. Ya. Dari mana taunya? Apa di sini? Ya, memungkinkan apa? Keduanya ya, karena di sini apa? Khabarnya syibu jumlah lana. Memungkinkan dua-duanya. Terus yang keempat, di sini disebutkan bahwasanya yang membolehkan datang yang mubtada itu nakirah adalah agar dia disifati, ya, agar dia disifati. Alasannya apa, Hamz Hasan? Karena sangat khusus. Karena dengan disifati dia menjadi khusus. Lebih khusus. Ya. Rajulun minal kiram indana. Eramnya bagaimana? Rajulun mubtada marfu adrafi dhamma ala akhirihi min harfi jarin. Kalau mau lengkap disebutkan ambilnya rajulun mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi dhamma dhahira ala akhirihi yadus min harfi jarin al kirami ismajur bi min wa adu jarihi al kasrah. Ya. Indana al jar wal majrur. Al jar wal majrur muta'alliq bi sifati rajul. Muta'alliq mahdhuf sifati rajul. Takdirnya apa? Rajulun kainun min al-kirami indana indana inda zarfu makanin mansub mabni mudhaf. Terus mansub wa mudhaf. Ya. Na dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilai. Terus wa zarfu mudhaf ilai zarfu zaman syibu jumlah. Syibu jumlah. Terus fi mahalli rafin khabar. Khabar atau muta'alliq mahdhuf khabar fi mahalli rafin atau muta'alliq bi khabarin mahdhuf atau bi muta'alliq bi mahdhuf khabar. Kalau kita katakan bi muta'alliq bi khabarin mahdhuf, berarti khabarnya apa? Yang mahdhuf itu. Ya, kalau kita katakan muta'alliq bi mahdhufin khabarun, itu khabarnya mana? Indana. Gitu kan. Kemudian setelahnya sifat ada berapa macam? Ada tiga. Yang pertama sifat yang sifat lafzi. Lafzi. Yang kedua takdiri. Takdiri. Yang kedua Tiga? Ma'nawi. Ma'nawi ada berapa? Ma'nawi ada dua. Yang pertama? Musaghar, lafadz yang ditaswir. Ini taswir. Kemudian? Yang kedua, sirah ta'ajub. Ma, ya. Pada... Ma yang masuk pada sirah ta'ajub. Ya, setelahnya. Contohkan wasaf lafzi. Wasaf yang lafzi, ya. Masa mikir. Sudah ada di hafalan. Rajulun minal kirami indana. Ya, rajulun minal kirami indana. Di sini minal kirami datang sebagai sifat untuk mensifati rajul yang nakirah. Sehingga bila bisa dia datang sebagai mubtada. Ya. Kemudian. Sebutkan contoh wasaf yang kedua. Yaitu wasaf yang takdiri. Wata'ifatun qadahammatum. Wa'ifatun qadahammatum. Anfusum apa? Di sini takdir dari ya, takdir wasaf yang dibuang setelah ta'ifah. Ta'ifatun min ghairikum. Min ghairikum. Ya. Kelompok lain. Ya. Ta'ifatun ukhra min ghairikum selain kalian. Kemudian yang ketiga wasaf ma'nawi. Ya, contohkan wasaf yang ma'nawi. Jenis yang pertama Rujailun indana. Rujailun indana. Mengapa rujail bisa dijadikan sebagai mubtada padahal dia nakirah? Karena ada makna tambahan. Karena dititian di tafsir. Dengan tafsir itu ada makna apa? Sifat apa maknanya shaghir? Rujail rajulun shaghir. Ya rajulun haqir mungkin lebih tepatnya. Haqir rendah. Kalau shaghir kan barangkali yang ada yang memahami rajul kecil gitu ya. Maksudnya haqir, haqir. Rajul sudah besar kalau rajul. Ya kan? Bagaimana Arabnya? Rajulun in rajulun indana ya Arabnya? Rajulun rajulun mubtada. Mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi adhammatu zahirah ala akhirih. Ya, indana zarf. Zarf inda darfu makan. Fi maha mansub. Mansubun ala al-fath. Mansub ala al-fath. Wa mudhaf. Mansub ala al-salasi. Ya. Terus kalau itu berarti Arab yang sifatnya apa? Maknawi atau ada dua macam Arab kan? Ya terus al-jaru al-najah al-baraf sibu jumlah sibu jumlah fi mahali raf'in khobar. Khobar muta'alaknya disebutkan muta'alik di mahluf khobar. Kemudian contohkan jenis yang kedua dari sifat yang maknawi. Antakuna nakirah dalam ala ta'ajub. Ya, contohnya apa? Ma'ahsana Zaidan. Ma'ahsana Zaidan. Coba di Arab. Ma ta'ajubi ya mabaniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada. Ya, ma makna mahuna. Maknanya apa di sini? Syai'un azim. Ya, syai'un azim. Terus? Ahsana. Fi ta'ajub mabaniun ala. Ya. Fatsi fi mahali raf'in khobar. Khobar. Wa fa'iluhu. Wa fa'ilu damirun satirun fihi. Jawazan takdiruhu. Ujuban. Ujuban takdiruhu. Takdiruhu huwa. Pokoknya kalau pada ta'ajub itu. Usatirnya apa? Ujuban. Terus Zaidan. Zaidan afulun bih mansub wa lama tunas bi al-fatah tu dhuhir wa tu al-akhiri. Ya, Hasan. Al-Rafiq. Setelahnya. Sebutkan di sini. Musawi yang kelima. Itu agar dia. Mubtada yang nakira ini. Amilah beramal. Apakah amalannya dibatasi pada yang mengejarkan saja atau yang menasobkan saja atau bagaimana? Iya. Tidak. Tidak. Terus bagaimana? Yang benar? Ketika amilah pada fi mahalli rafa. Apakah dia beramal rafa ataupun nasob? Nasob ataupun jar. Jar. Apa contohnya yang beramal amalan nasob? Nasob. Atau yang rafa dulu urutan? Dorbun Az-Zaidan. Dorbun Az-Zaidani? Hasan. Hasanun. Eranya bagaimana? Dorbun Mubtala'un Marfu'un Mubtida. Ya. Wa Al-Matrafihi Dhammah. Ada suaranya sih. Az-Zaidan. Az-Zaidan. Khobar. Kok khobar? Katanya tadi beramal rafa. Az-Zaidan ini apa? Dorbun kan masdar. Masdar beramal seperti amalannya apa? Fi'il itu apa? Fa'il. Fa'il. Mar? fa'ilun marfu'un alamat rafihi al alif dan dhamma sanna. Iya, hasanun. Hasanun khobar. Khobar jadi apa? Said. Yakin? Khobar dari apa? Yang bagus Z-nya atau pukulannya? Z-nya. Oh, kalau pukulannya jelek ya, berarti orang sih ya. Itu khobar bagi pukulan. Dorb, Dorb Zaidan, Hasanan pukulannya dua Z itu bagus. Telak tepat sasaran terus. Kalau Zaidan ya harusnya Mufana juga kan. Dimungkinkan lagi ya. Esmahnya. Ya, contohkan yang beramal amalan nasab. Ya. Mubtada nakira yang dia beramal pada amalan nasab. Apa contohnya? Raghbatun fil khairi khairun. Raghbatun fil khairi khairun. Mana nasabnya? Jumlah fi mahali nasbin. Ya, jumlah al-jar wal majrur itu. Pada mahalnya apa? Nasab. Pada mahalnya nasab. Tanggung satu lagi yang beramal jar. Khamsu salawatin katabahu. Ya, khamsu salawatin katabahunallahu fil yaumi wal laila di Rabb, coba. Khamsu salawatin katabahunallahu fil yaumi wal laila. Khamsu. Khamsu mubtada marfu alamatu rafi dhamma. Salawat. Wa huwa mudhaf salawatin mudhafun ilaihi majrur bil kasri li'annahu jam'an salim. Katabahunallahu kataba fil madi. Kalau enggak usah sebutin li'annahu ya, karena dia i'ramnya di atas asal. Iya kan? Fi'il jamu' nanti salimnya asalnya mansub di atas apa? Kasal. Sehingga usah di li'annahu lagi. Mungkin kalau kita ajari orang lain baru mungkin perlu kadang. Kenapa yo? Ah, ini kan yang barusan diajarkan. Tapi kalau yang sudah paham enggak usah. Karena dia nasabnya di atas asal. Di atas apa? Asal itu kasrah. Iya kan? Asalnya kan jar kasrah. Katabahunallah. Kataba fil madi hunna domir mutasil fi mahali. Kataba hunna fi'lun wa maf'ul bih. Itu. Kataba hunna fi'lun wa maf'ul bih. Kataba fil madi mabni ala fathi hunna. Ya. Hunna domir mutasil fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya Allah sujalallah. Sujalallah Allah marfu'un wa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhamma zahir ala akhirihi. Terus jumlah fi'liya. Fi'liya kataba hunna Allah fi mahali jar fi mahali ya jar sebagai apa sifat bagi salawat terus fil yaumi wal laila jar majrur fi harfi jar al yaum majrurun wal matur jarhi kasrah ya al jar wal majrur fi mahali rafin khabar khabar al muta'alliq bi ma'thuf khabar wa ataf al laila al laila ma'thuf ya ala al majrur ma'thuf al majrur majrur misluh ya. Sini contohkan warabatun fil khairi khairun as-sadis. Ya berikutnya. As-sadis antakuna mudhafah. Bisa juga mubtada datang dalam kondisi nakirah dengan syarat dia diidhafahkan. Kira-kira perlu enggak untuk menyebutkan syarat yang ke-6 ini? Alvan, siapa? Hei, ada yang lewat ini. Diam aja. Ya, yeah. Perlu nggak untuk menyebutkan syarat yang keenam ini? Antakuna mudhafah. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah tercukupi pada musawi yang berapa? Kelima apa itu? Musawi yang kelima? Agar dia. Amilah agar dia beramal. Barusan sebutkan. Barusan di antara amalan mubtada itu adalah apa? Si, ditanya ampun kok hilang. Agar apa? Apa? Ya beramal. Amalannya ada berapa tadi? Agar dia beramal tadi kan mubtadanya supaya bisa dijadikan sebagai mubtada dalam kondisi nakiro. Amalannya ada berapa tadi? Pertama amalan rofa. Yang kedua Nasab. Yang ketiga, yang jar ini dengan apa? Ya, dengan idhofah kan? Ya, ini berarti masuknya kemana? Amalu birin yazinu. Apa yang membolehkan amal di sini datang dalam kondisi nakirah sebagai mubtada'ah? Karena diidhofahkan. Beramal Allah mengejarkan mudhof ilaih setelahnya. Tadi khonsu salawati yang berasal di Arab tadi. Ya. Kemudian as-sabi yang ketujuh, antakuna syarta, agar mubtadanya yang nakiro itu datang sebagai syarat. Dan syarat itu maknanya umum. Man, umum, siapa saja. Man yakum akum ma'ah, siapa yang ini berdiri, saya pun akan berdiri bersamanya. Kira-kira perlu enggak menyebutkan yang ketujuh ini? Jangan baca yang kemarin itu. Hah? Ada yang mewakili belum ini yang ketujuh? Sudah diwakili. Tidak terwakili oleh Musawi yang keberapa? Ketiga. Ketiga apa ketiga? Coba dibuka lagi. Hanya takadak ma'li nafi. Enggak ada nafi nih. Manyakum akum ma'ah. Ya. Dicukupi oleh Musawi yang ke-9. Nyatoba anyakuna amah, agar mubtada itu maknanya umum. Dan asma syarat itu semuanya bermakna umum. Man yakum, siapa saja yang dia berdiri, maka saya akan berdiri bersamanya. Terwakili, masuk ke nomor yang ke-9. Coba diharap man yakum akumah. Man isim syarat. Isim syarat jazim, ya. Tajzimu fi alain. Kemudian pada mahalnya apa? Nabni ala sukun fi mahali. Mahali raf'in mubtada. Mubtada yakum. Wa yakum fi'il syarat. Ya, fi'il mudhari' fi'il syarat. Terus mabni majzum. Majzum ala sukun. Ya, majzum biman wa alamat jismihi gitu. Alamat jismihi as-sukun. Sukun. Kita i'rabnya pakai i'rab yang sifatnya maknawi ya, karena itu yang sudah biasa digunakan ya. Terus wa fa'iluhu yakum. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi. Fihi jawazan aw wujuban. Jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Ya'udila. Ya'udu ila man. Akum. Akum jawabu syarat. Fi'il mudhari jawabu syarat. Terus wa ala tujaz. Maj. Dihukum dulu. Iya, majzum. Harus itu wa alamatu jazmi. Majzum wa alamatu jazmi. Majzum wa alamatu jazmi as-sukun. As-sukun wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Taqdiru anta. Ma'ah. Ma'ah. Dharfu. Dharf. Rabah. Bersamanya. Makan atau zaman? Makan. Makan. Man? Mansub. Wahuwa. Mansub. Dihukum itu dulu. Mansub. Gitu kan. Wahuwa. Wadhaf. Wadhamiru mudhaf. Wadhaf. Mudhaf. Ha? Mudhaf nilai. Iya. Wadhamir mudhaf ilaih. Terus? Mudhaf ilaih mabni ala? Ala sukun. Mabdhammah. Ala dhammah. Fi mahali. Fi mahali. Fi mahali. Jarrin. Jarrin. Mudhafun. Mudhafun ilaih. Ilaih. Si biasa kan ya. Untuk mu'irab itu. Iya. Mahalnya apa ya di sini kira-kira? Dorof. Si berjumlah datang setelah yang ma'rifah yaitu anak, berarti apa? Hal ya, hal-hal. As-samin yang ke-8. Biasanya i'rab itu penting. Karena nahwu itu intinya i'rab. Intinya i'rab di situ, makanya kita biasakan di situ. Entah kalau lihat itu ternyata nahwu itu sih i'rab semua. I'rab kan ada 4 macam kan? Rafa, nasab, khafat jazm. Setelahnya dibahas itu empat ini kan. I'rab semua ini bahas. Yang ke-8 antakuna jawaban. Jadi boleh ya, boleh isim nakirah dijadikan sebagai mubtada ketika dia jatuh sebagai jawaban. Ya, jatuh sebagai jawaban. Contohnya apa? Man indaka. Man indaka terus rajulun. Dijawab apa? Rajulun. Indi. Takdir. Ya. Rajulun titik ditakdir indi. Rajulun apa? Lanjutannya? Indi. Ya. Kenapa tidak dijawab indi rajulun? Tapi rajulun indi. Man indaka dijawab rajulun indi, bukan indi rajulun. Boleh enggak dijawab indi rajulun? Gak boleh. Harus rajulun indi, kenapa? Karena jatuh sebagai jawaban. Iya, jawaban itu memang perlu jawaban. Yang kenapa? Karena al-jawab yasluk maslaka as-su'al. Yang namanya jawaban itu ngalir seperti alirannya pertanyaannya. Man indaka? Ditanyakan orangnya. Setelah itu keberadaannya di mana? Man indaka? Mari jawab rajulun. Indi gitu. Jangan indi rajulun. Coba deh Rob. Man indak? Man ismu syarat mubtada. Ismu syarat mubtada. Indaka dzarf. Ya. Indak dzarf zaman. Dzarf zaman. Apa? Dzarf makan. Dzarf makan. Mabni ala sati. Ya. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, enggak ada yang menyebabkan dia mabni. Mabni mansub ala mansubi al fathah wal kaf. Kaf dhamirun dhamirun muttasilun. Mabni? Mabni ala sati. Fi mahali? Fi mahali jarin mudhaf ilaihi. Ya. Sin adzarf syibh jumlah. Bagaimana? Talib bimahzuf khabar. Ya, talib bimahzuf khabar. Ya. Rajulun mubtada. Kalau rajulun ini rajulun mubtada. Musabihnya apa dia boleh sebagai mubtada? Takuna jawaban. Karena dia datang sebagai jawaban dari soal as-sadiq al-mutaqaddim. Ya, ini sebagai apa? Khabarnya. Kemudian at-tasi'. Tadi kalau setelah ini kita sebutin selesai, ada yang hafal dari awal sampai akhir sebutkan ya. Siapa yang hafal? Musawih yang disebutkan di sini 15. Ya, setelah ini kalau ada yang hafal, angkat tangan. Kalau enggak, kita tes dapat berapa masing-masing ini. Ya. Kalau dapat 6 ya berarti hanya yang mengandalkan yang tadi, nautamnya saja, yang ada di matan saja. ya. Kemudian yang ke-9, antakuna amah, agar mubtadanya umum. Boleh dia datang sebagai nakirah. Contohnya apa? Kulun yamut. Kulun yamut. Kulun mananya umum. Masuk di dalamnya apa tadi? Isim syarat. Itu juga umum. Iramnya bagaimana? Kulun yamut? Tidak marfun wala madhorofi wa madhondohiro. Ya. Yamut. Khabar wa fa'ilu dhamir. Wal musawir. Si maji'ihi mada? Nakirah mada? Amma. Ya. Ya nau'am. Ya yamut. Khabar fa'ilu dhamirun musatirun fi wujuban takdir. Yamut fi'ilun mubarak? Marfu'un. Marfu'un litajarudihi? Nasib wal jazim. Ya kalau anu saya udah enggak bisa, enggak apa-apa loncat-loncat. Padahal belum bisa ya. Itu aja min nasib wal jazim alamatu rafi. Apa fa'iluhu? Satirun fi darbi ruwa. Iya, wal jumlah. Wal jumlah fi mahli rafin khabar. Khabar, ya. Al ashir an yuqsad biha at tanwi'. Yang ke-10 di antara musawwir yang bolehkan datangnya mubtada dalam kondisi nakiro adalah ketika dikendaki dengannya peragaman untuk meragam. Ya, contohkan Hamzah ucapan menyair bagaimana? Qala asy-syair fa aqbaltu zahfan 'ala rukbataini fa thawbun labistu wa thawbun ajur. Ya, ajur mana syairnya di sini? Fa thawbun labistu wa thawbun ajur. Ya, coba di Arab seluruhnya fa aqbaltu. Fa sama qoblah. Ya. Akbatu fil fa'il. Zahfan. Zahfan hal. Ya, hal dari? Hal dari dhamir ta. Ya, ala rukbataini. Ta'alik bi akbaltu. Ya. Akbaltu zahfan. Kemudian ini apa? Ya. Zahfan apa? Merangkak. Zahfan. Zahfan. Ya. Fa saubun. Ya, fa. Fa ansin. Ya, saubun. Tabun tada marfu'un. Ya. Tidak. Labistu. Labistu fil fa'il fi mahal wafin khobar. Ya. Wa thawbun wawu. Wawu harfu ansin. Thawbun. Mubtada marfu'. Ya. Ajur. Fil fa'il fi mahal wafin khobar. Ya. San. Kemudian. Al-hadiya ashar. Musawwir yang ke-10. Antakuna dua. Agar mubtada yang datang dalam kondisi nakiro ini bermakna dua. Contohnya apa Hasan? Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Apa yang lain contohnya? Salamun ala. Banyak ya salamun-salamun ya dalam Al-Quran itu ya. Ini doa kebaikan atau doa kejelekan? Wailun. Wailun lak ataupun wailun lah. Wailun lil mutaffifin yang semisalnya. I'rabnya bagaimana? Salamun ala Ilyasin. Salamun mubtada marfu bil ibtida wa fihi dhammah ala akhirih. Ya wal musawwir fi maji'i nakira madza? Doa. Ya, annahu iddu'a ya. Ala Ilyasin. Ala harfu jarin. Ala Ilyasin al jar wal majrur ala harfu al jar. Ya. Ilyasin. Ilyasin majur bi ala madu jarihi. Apa? Al. Alia. Al jari alia. Iya. Di anahu. Di anahu. Di anahu. Di anahu. Mulhaq bi jamal. Ya mulhaq. Ilyas. Ilyasin. Kemudian 12. Di antara musawi berikutnya adalah agar nanti selain tutup semua, saya tanya musawi, musawinya dapat berapa masing-masing? Ya, sebutkan dengan cepat. Antakuna dua'an, istilah itu anyakuna fiyah makna ta'ajub. Agar ada yang nakira ini, padanya ada makna ta'ajub. Contohnya apa? Ma'ahsana Zaidan. Coba di Arab. Ma'nakiratun mausufah mabniun ala sukun. Atau ma' ta'ajubiyah nakirah mausufah. Ya lengkap. Terus? Fi mahalli raf'in mubtada. Ma makna makna mahuna? Syai'un azim. Ahsana. Ahsana fi'lun madin. Mabni al-fath, ya. Mabni al-fath. Wa fa'iluhu dhamirun mustadirun fihi wujuban. Taqdiruhu. Huwa. Ya'udu ila ma. Ya. Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi wa alamatu raf'ihi al-fath. Maf'ulun bihi man? Maf'ulun bihi mansub wa alamatu raf'i wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Iya, kemudian yang ke-13 sebutkan agar dia mubtada yang nakira ini merupakan sifat bagi yang mahdhuf. Contohnya apa? Mu'minun khairun min kafir. Mu'minun khairun min kafir. Seperti dalam ayat disebutkan ya, mausufnya wal 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Iya. Coba di Arab. Mu'minun mubtada. Ya. Marfu'un alamatu rafihi dhammah ala akhiri. Ya. Alamatu dhahirah ala akhiri. Khairun khabar. Khabar. Terus? Marfu'. Marfu'un alamatu rafihi dhammah dhahirah ala akhiri. Minal min? Kafir. Min kafir? Minal kafir jar majrur. Min? Min harfu jar. Kafir? Kafir. Isim majrur. Khair di sini mana ya Pak Khair? Khair. Mananya Pak Khair? Hah? Lebih baik. Mananya? Akhyar. Karena banyak penggunaan dibuang khairnya. Tahu dari mana ada minnya? Khairun min. Tapi akhyar. Isim tafdil. Dibuang hamzanya. Dekat roti si'mal. Ya. Kemudian yang ke-14. Antakuna musaghharah. Akhyar mubtarnya ditasghir. Ya. Contohnya apa? Contohnya? Rujailun indi. Rujailun indi. Ya. Atau yang lain? Gak mesti rujail. Buku. Atau apa? Rumah. Atau yang lainnya bisa kan? Apa? Kutaib li. Ya, kitabun suhir. Ya. Misalkan indi. Ya. Hirupnya sudah tadi. Yang ke masih antum. Tadi mudah. Tinggal ulang. Yang ke-15 agar mubtadanya pada makna al-mahsur ya, pada makna innama dihasar. Contohnya apa? Syai'un ja'abik. Syai'un ja'abik. Ya, syai'un ja'abik. Atau contoh yang lain apa? Syarun Aharazanabin. Apa makna syai'un ja'abik? Maja'abika illa syai'un. Ya, tidaklah mendatangkanmu, tidaklah membuatmu datang kecuali sesuatu. Kalau syarun aharadana bin, mana ya Pak? Ma aharadana bin illa syar. Ya, ma aharadana bin illa syar. Iramnya insya Allah jelas ya. Syarun sebagai? Singkatnya, iramnya syarun sebagai? Khabar. Khabar. Syarun sebagai, itu menjadi pembahasan. Syarun sebagai apa? Tidak. Mubjada. Nah, kira musawihnya apa? Mahsur, fi ma'al mahsur. Ya, musawihnya dia mahsurul makna. Makna itu hasur. Itu innama. Aharra zanabin jumlah fi'liyah? fi mahalli raf'in khabar. Ya. Di sana ada yang membawanya kepada takwilan yang lain, itu apa? Syai'un 'adzim. Syai'un 'adzim terus ja'a bik. Ya. Kemudian tadi yang sebelumnya syarun ahradhanabin apa dibawa ke mana yang lain, itu apa takdir yang lainnya? Syarun azimun ahradhanabin. Berarti kalau seperti ini musabirnya apa? Mausuf. Ya, mausufnya adalah apa? Sifat. Disifati dia, mausuf disifati. Ya, lanjut. Ya, muroja itu apalah. Ini kan banyak. Ya, melekat. Yang ke-16, agar jatuh sebelumnya wawu hal. Sebelum mubtada yang kira ini ada uhal. Apa contohnya ucapan penyair? Maaf. Sarayna wa. Asraf ya sana ya. So, pakili coba. Nanti ubadanya irobnya. Yeah. Sarayna wa najmun kot adu'a famudbada muhayya ka akhfadauhu kulla sariqin. Masya Allah. Perfect ya. Yeah. Sarayna wa najmun kot adu'a famudbada muhayya ka akhfadauhu kulla sariqin. Sana untuk mengumpulkan ya syauhid dari syair-syair dari awal sampai akhir dalam buku tersendiri, kemudian murojaah. Coba dihirup. Bagi ibadah saraina wa najmun qad adaa samud bada. Cepat saja. Saraina fi'il wa fa'il. Sina fa'il ya. Wa najmun wa huwa al hal. Wa huwa hal ya. Awal hal. Najmun mubtada. Ya mubtada. Musawinya apa ini? Anda kau kembali wawu hal. Apa? Terletak sebelumnya wawu. Karena dia datang setelah wawu haliyah. Kemudian qad adaa. Qad huruf tahqiq. Apa? Huruf tahqiq adaa fi'il madhi. Iya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah khabar. Bagaimana? Khabar najm. Najm. Iya. Wa jumlah najmun qad adaa pada mahalnya apa? Maful bih. Apa? Fi mahalli nasbin. Nasbin alal haliyah sebagai jumlah haliyah. Famudh bada. Ya, famud bada. Lanjutkan i'rabnya. Alfa wa apa? Fa'al ataf. Mud ismu zaman. Ya, terus fi mahalli raf'i mubtada. Ya. Bada fi'il madhi. Muhayyak. Fi bada. Bada fi'il madhi. Ya. Muhayyak. Fa'il dari bada. Ya. Tanda rafanya apa? Muhayyak. Muqaddar di atas alif. Ya, kemudian akhfa ya jumlah fi'liyah dari bada muhayyak mahalnya apa jumlah fi'liyah bada muhayyak pada mahalnya apa? Majrur. Pada mahalnya jar, bukan mahalnya majrur. Majrur itu kalimatnya, pada mahalnya jar khafad. Kenapa? Bil dhaf. Apa? Dharaf. Gitu orang. Mudaf. Ya, bil mudaf. Bil mudaf. Dijaga oleh mudaf. Ya. Bil mudaf. Ya, mudaf. Kemudian akhfa. Fil madhi. Fil madhi. Da'uhu. Fa'il akhfa. Kulla. Ya. Masuk kenapa kulla? Hah? Kula mansubun maf'ulun bih dari da'uhu. Da'uhu kok beramal akhfa ya jumlah fi'liyah dari akhfa da'uhu kulla syarik pada mahalnya apa? Si mahali raf'in sebagai khobar dari terus belum selesai dari apa? Dari mud sama. Ya, coba belum baca lama. Dipahami cepat sebelumnya. Banyak ya. Sudah selesai semua kan ini kan? Oh, belum. Ya. Yang ke sabi' ya, sabi' asyar, yang ke 17 antakuna ma'rufa ala ma'rifah. Antakuna agar diatofkan kepada yang ma'rifah. Yang ke 18 agar diatofkan kepada wasaf. Ya, yang ke-19 agar diatofkan ya alaiha wasfun, wasaf diatofkan kepadanya. An yu'taf alaiha mausufun ya, agar diatofkan kepada nakira ini isim lain yang disifati yang mempunyai sering yang ke-20 agar dia mubham untuk tujuan balaghah. Ya. Kemudian itu belum ya? Ya, coba asyraf antum dapat berapa musawih yang ada? Al-awal yang pertama anna taqaddama 'alayha nafyun. Iya, didahului nafi. Ats-tsani ya. Anna taqaddama 'alayha istifhamun atau syibu jumlah. Dzaraf ya. Jar majrur atau jumlah. Iya. Terus yang kedua. Salis an yusaf. Ya, yu disifati. Agar dia disifati ya. Dengan rinciannya macam-macam sifat terus. Arabi antakuna 'alim amilatan. Agar dia beramal. Hasan 4 5 Al-khamis an yakuna jawaban. Nah, jawaban ya, di soal terus. 6 As-sadis. Ya. Yang belum aja apa? An yakuna tanwi'. Ya, li tanwi', untuk tanwi' terus. An yakuna li tanwi', ya 7. An yakuna du'aan. Dua ya. Dia datang untuk doa terus. 8 As-samin an yakuna ta'ajuban. Ya, li ta'ajub. Ya. Masuk sudah ini, ta'ajub ini pada sama-sama tadi mausul. Ya, terus. At-tasi an yakuna mahsuran. Di hasr ya, Hasan. 8 ya. 9. An yakuna. Masih. Ba'da wa wahal. Ya, antaka ba'da wil hal. Masih. An yakuna ba'da laula. Ya, ba'da laula ini belum. Ya, apa-apa. Ya. Terus antakuna khariqul ada. Apa? Antakuna khariqul ada. Luar biasa gitu. Antakuna ma'tufun ala nakirah. Ma'tuf ala nakirah. Ma'tufun ala nakirah. Ma'tufun ala ma'rifah. Ala ma'rifah. Au ma'tuf alaiha apa? Nakirah mausufah. Masih? An yakuna mubhaman. Ya mubham. Li gharadi apa? Tujuan apa? Hal mubalaghah. Terus masih lumayan banyak, lebih dari 10. Coba iya, dapat berapa? Cepat ya. 5 menit 3 detik dapat 10. Karena musawih-musawihnya ya. Iya, yang pertama ayatul ma alaiha khabar. Apa? Ayatul ma khabar. Ayatul ma alaiha khabar. Terus ayatul ma nafiu. Hanya tahu oleh Nafiu. Terus? Terus ayat nama istifham. Istifham. Terus antakuna amila. Amila, Masya Allah. Ayusof. Ayusof. Antusof nakhirah sih ya. Antakuna mudhafah. Ya. Sudah masuk itu sof itu. Ah, iya betul. Kurang ajat. Jangan mudhafah ini. Kurang melengkap. Antakuna apa? Amila. Itu lebih luas. Terus? Antakuna syarban. Syaratan sudah masuk itu yang lebih luas, yaitu antakuna apa? Amah, itu lebih luas. Ambil yang luasnya aja. Terus antakuna jawaban. Ya, apa disebutkan juga disebut jawaban soal. Terus ayuk sudah bihatan we. Ya, soal. Terus bilang ayakuna doa. Ya, ayakuna doa. Terus puluh bermakna ta'ajub. Makna ta'ajub itu sudah masuk ke mausufnya. Terus khalafan min mausuf. Khalafan min mausuf, ya. Terus. Terus plus. Syukur-syukur lebih dari yang disebutkan oleh SR. Ayo ke belal bau. Ke belal bau apa? Ayo, hal. Terus. Musafarah. Musafarah maksudnya ke mausuf. Ma'nawi, ya. Terus. Ma'atuf ala ma'rifah. Ma'atuf ala ma'rifah, terus. Ma'atuf ala was. Ma'atuf ala was. Mausuf. Mausuf. An yu'taf 'alaiha mausuf. Diatafkan kepadanya isim lain yang disifati. Ya. Rajulun wa mra'atun misalkan apa? Afifah misalkan. Ya, ja'a misalkan. Ya, insyaallah. Ini sudah sampai 1 jam ya kerjanya. Ya sudah, nanti yang lainnya boleh suruh. Al-hadiyah wal-ishrun antaqa ba'da lawla. Kemudian musawwigh berikutnya dari musawwirat yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakira adalah antaqma ba'da laula, agar dia jatuh setelah laula. Insyaallah antum semua sudah paham ini, sudah kita sering ulang. Laula sibarun lauda kullu dhi miqatin lamma saqalat matayahunna lidh'ani. Laula sibarun lauda kullu dhi miqatin lamma saqalat matayahunna lidh'ani. Auda maknanya halaka. Nah, miqah hub. Sehingga maknanya kalau bukan karena kesabaran yang kuat, yang teguh, lauda kullu dhi miqah, niscaya akan binasa setiap orang yang memiliki rasa cinta. Tatkala istaqallat matayahunna lidh'an, tunggangan yang dicintainya ini siap-siap untuk berangkat meninggalkannya. Di sini syaitnya mana? Laulastibarun. Laulastibarun. Mubtada dia. Nakirah. Boleh, kenapa? Karena dia datang setelah laula. Nah. Dan di situ khabarnya apa? Istibar mahdhuf. Kenapa? Karena kaun am. Ya, sudah kita pernah lewatkan itu bahasannya. Ya. Khabarnya dia apa? Mahdhuf wujuban, taqdim mawjud. Laula sibarun mawjudun. Kaun am, itu wajib dibuang. Ya, sudah pernah kita lewatkan. Ya. Kalau saya khabarnya isim laula itu wajib dibuang ketika kaun am, kecuali kaun yang khas tidak ada qarinah yang menunjukkan yang dibuang, maka harus disebutkan. Kemudian asani wal ashrun, yang ke-22, antaqwa ba'da fa'il jaza ka qawlim in dhahaba airun fa'airun fir ribat. Musawwir yang ke-12 adalah agar nakirah ini yang jatuh sebagai mubtada datang setelah fa yang menunjukkan balasan. Contoh in dhahaba airun fa'airun fir ribat. Jika hilang air kuda-kuda, maka masih ada kuda-kuda lain yang ditambatkan. Ini sudah menjadi masal perumpamaan. Yudrab lirriba bil hadir wa adamil asas alal ghaib, untuk menerima rela dengan yang masih tersisa, yang masih ada, dan tidak menyesali apa yang hilang. Ya, kalau antum kehilangan sesuatu kemudian masih ada, alhamdulillah yang lain, dikatakan in dhaba airun fa airun fir ribab. Di apa, hibur dengan ucapan ini. Ketika antum mendapati teman antum kehilangan uang, hilang duit 100 ribu, sisanya berapa? 500 juta. Eh, tenang. In dhahaba airun fa airun fir ribab. Di sini airun mubtada. Nakirah. Musawirnya apa? Jatuh setelah apa? Fa'al jaza. Karena di sini fa'nya datang sebagai jawaban dari in. Iya kan? In dhahaba air. In syartiyah. Jazimah. Iya. Di sini dhahaba fi'il syarat mabni ala fathi mahali jazmin. Ya, airun sebagai fa'il. Kalau airun di sini nakirah, boleh enggak? Nakirah. Boleh, kenapa? Fa'il. Karena sudah kita lewatkan, fa'il boleh nakirah, boleh ma'rifah. Boleh nakirah karena hukumnya mendahului az-zahab di sini atau az-zihab. Ya. Kemudian as-salisa wal 'ishrun, yang ke-13, antar khula 'ala nakirah lamul ibtida. Nahu la rajulun qa'im. Musawwir berikutnya adalah agar masuk pada mubtada yang nakira ini lamul ibtida, agar mubtada nakira ini dimasuki lamul ibtida. Contoh la rajulun qa'im, sungguh ada seorang laki-laki yang berdiri. Ya. Ini kan ada faedah la rajulun qa'im, sungguh ada laki-laki yang sedang berdiri. Ini jelas, i'rabnya jelas. Ya, lamul ibtida li tawkid juga. Rajul mubtada qa'im khabar. Ar-rabi' wal 'ishrun, yang ke-14, antakuna ba'da kam al-khabariyah. Nahu qawlihi kam ammatin laka ya jarir wa khalatin fad'a'u qad halabat alaya isyari. Itu ketika datang silahkan khabariyah, yang tidak butuh kepada apa? Jawaban. Tujuannya apa? Istikhar wa takfir, untuk membanggakan dan menunjukkan banyaknya apa yang dia miliki. Tapi enggak mesti istikhar juga ya. Iksar, untuk menunjukkan banyaknya. Kam ammah laka, alangkah banyak bibi-bibimu wahai jarir, dan juga bibimu dari apa? Kalau ammah dari ya bapakmu, dan bibimu dari apa? Ibumu. Fad'a, yang tersifati dengan fad'a, yaitu kakinya ada kebengkokan. Di situ ada i'wijaj fil mafasil, ada kebengkokan fil mafasil pada persendian. Ya. Seolah-olah bergeser dari tempatnya. Ya. Zil fil qadam, ada kebengkokan pada qadam, kaki itu, kaki bagian belakang. Bainaha wa bainas saq, antara qadam dengan apa? Saq betis, ada kebengkokan. Ya. Qad halabat alayya ishari, sungguh mereka semua halabat alayya, memeraskan untukku ishari. Apa mana wa idal isharu uttilat, unta-unta. Halabat alayya ishari, memerahkan ya ishari, unta-unta saya. Di sini ala untuk menunjukkan bahwasanya si penyair ini tidak suka untuk diperahkan oleh mereka ini, amma dan khalah lak. Ya, di situ ada penjelasannya. Ya, kenapa pakai ala? Ya, untuk menunjukkan dia tidak suka untuk diperahkan oleh mereka. Di sini ishari juga ada di situ maknanya. Tinggal antum cek. Unta yang berumur berapa itu? Allati ata'aliha min wad'iha asyratu asyur. Yaitu unta-unta yang ata'aliha didatangi umur asyratu asyur, 10 bulan semenjak dia terlahir. Bisa unta-unta yang seperti ini begitu disayangi. Ya. Tapi di hari kiamat ditinggalkan. Wa idul asyaru utilat. Ya, jelas insyaallah ya. Itu 14 musawwi yang disebutkan di sini, dan di sana masih banyak tersisa yang lainnya. Waqad anha ba'dul mutaakhirin zalika ila nayyifin wa 30 mawdi'. Ahlina mutaakhirin telah menghitungnya hingga 30 sekian lebih tempat. Wa malam azkuruhu minha asqattuhu liruju'ihi ila ma dzakartuhu aw li annahu laysa bi sahih. Ah. Dan apa yang tidak saya sebutkan, kata Asy'ari, Asy'ari menyebutkan di sini 14, itu pun ada yang gugur kan. Yang kita lewatkan berapa yang gugur? Ada 2 atau 3 ya yang gugur, iya kan? Kenapa beliau tidak sebutkan semuanya? Asqattuhu liruju'i ila ma dzakartu, saya gugurkan, saya tidak sebutkan karena sudah kembali kepada apa yang saya sebutkan. Auliyannahu laisa bisahih, atau karena itu bukan mustawi yang sahih sehingga tidak saya sebutkan. Ya. Di sini ada faedah ini barangkali perlu kita baca. Tentang ammahnya itu. Katanya khabar. Ya. Tapi di situ apa? Majrur. Syaitnya kan di sini ammah. Iya kan? Dia datang sebagai mubtada boleh. Kenapa? Karena sebagai apa? Datang selakam khabariyah. Di sini perlu kita baca i'rabnya. Al-i'rab. I'rab. Kam yajuzu an takuna istifhamiyah. Kam di sini boleh dibawa kepada istifhamiyah. Yang membutuhkan jawaban. Wa antakuna khabariyah, boleh pula dibawa kam kepada khabariyah untuk menunjukkan banyaknya sesuatu. Amma yajuzu fiha wa fi khalah, kemudian amma boleh pada amma dan khalah yang diatafkan kepada amma. Al harakatu salas, 3 rakaat. Jadi kamnya ada berapa kemungkinan? 2, istifhamiyah dan khabariyah. Kemudian isim setelahnya amma kemudian khalah yang diatafkan kepadanya ada berapa sisi harakat? 3. Yang pertama amal jarru, yang pertama jar. Amal jarru fa'ala anna kam khabariyah fi mahalli rafin mubtada. Adapun jar pada harokat ammah, kam ammatin, maka di atas dasar bahwasanya kamnya dibawa kepada kam khabariyah. Fi mahalli rafin mubtada, kamnya khabariyah pada mahalnya rafa sebagai mubtada. Khabarnya mana? Khabaru jumlah halabat, jumlah halabat. Halabat alayya apa? Lanjutannya tadi isyari, ya isyari. Kemudian ammah, bagaimana ammahnya? Tamiz lah, tamiz baginya. Berarti enggak ada syahid ya di sini ya. Enggak ada syahid kalau kita jadikan apa? Kamnya khabariyah. Karena dia mubtada. Kemudian ammahnya sebagai apa? Tamiz. Tamiznya kam khabariyah itu apa? Majrur. Wa tamyizu kam al-khabariyah majrur. Tamyiznya kam khabariyah itu dijarkan. Kama huwa ma'lum, sebagaimana sudah ketahui ini juga, sudah pernah kita lewatkan ya. Wa khala ma'tuf 'alaiha, sedangkan khala diatufkan kepada yang majrur. Ikut majrur. Wa anna nasbu, adapun kalau kita baca nasab kam ammatan ya. fa'alanna kam, maka ini dibawa kepada kam istifhamiyah. Pada mahalnya rafa' mubtada juga kamnya. Khabarnya sama juga halabat. Ammahnya mansub karena tamyiz bagi kam istifhamiyah. Tamyiz kam istifhamiyah mansub, sudah kita lewatkan pula ini. Sudah ma'lum kama huwa ma'lum. Wa khalatun wa khala wa khalatan diatafkan kepada yang mansub, ikut mansub. Ah, sisi yang ketiga, ini yang menjadi syahid ini. Sisi yang ketiga. Wa marrafu, adapun merafa'kan ammah kam ammatun, ya laka ya jarir wa khalatun. Fa'ala anna kam khabariyah, atas asar kamnya kam khabariyah ataupun istifhamiyah. Tapi mahalnya bukan rafa', mahalnya nasab. Ya, sebagai apa? Zarf. Sebagai zarf. Ya. Muta'alik bi halabat. Muta'alik dengan halabat. Zarfnya zarf apa kira-kira? Zaman sepertinya ya. Sering memerah gitu, waktu kan. Au maf'ul mutlak amiluhu halaba. Atau dia maf'ul mutlak yang amilnya halaba. Yang mau ditakdirkan dengan halban atau diat. Maksudnya halaba. Ya. Al-ati. Ya itu. Sifat ini. Kalau setelah kamnya rafa', kamnya mungkin dibawa khabariyah. Mungkin istifa' miyah. Tapi dia dirob pada mahalnya nasab. Sebagai dhorf atau maf'ul mutlak dari halaba. Wa ala hadaini yakunu qawluhu, atas dasar inilah ucapan ammah mubtada. Ya, wa qawluka, sedangkan ucapan mujar laka itu jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf na'at bagi apa? Ammah. Ammatun laka. Kemudian jumlah qad halabat itu pada mahalnya rafa' khabarnya. Wa tamyizuka ala hadzal wajh mahdhuf, atas dasar ini maka tamyiznya kam mahdhuf. Ya. Ya, ammah juga ditakdirkan. وهي على ما عرفت يجوز ان تكون خبريه فيقدر وهي dan dia pun kam sesuai seperti yang telah kau ketahui boleh pula untuk dibawa kepada khabariyah, boleh istifhamiyah, boleh khabariyah, ditakdirkan pula kalau dia khabariyah fayuqaddar tamyiz majrur, sama ditakdirkan apa tamyiz majrur seperti yang sebelumnya. Pokoknya kalau kamnya apa istifhamiyah ditakdirkan, tamyiz mansub ditakdirkan enggak ada. Karena yang ada itu mubtada. Kalau kamnya itu adalah apa? Hah? Khabariyah, maka ditakdirkan tamyiz apa? Majrur. Takdirkan. Kenapa? Karena amanya bukan tamyiz mubtada. Wa yajuzu an takuna istifhamiyah fa yuqaddar tamyizuha mansuban. Boleh pula ditakdirkan kamnya istifhamiyah, maka ditakdirkan tamyiz mansub. Fad'a sifat dikhalah. Fad'a sifat dikhalah. Ya. Wa qad hudhifa sifatu ni'mah. Di sini dibuang sifatnya ammah. Sama juga fad'a juga dibuang. Ya. Mumatsilalah ya, semisal dengan sifat bagi apa? Khalah. Di sini kan yang disifati dengan apa? Fad'a hanya khalah, padahal sama juga amma disifati dengan fad'a, cuma enggak disebutkan. Ya. Mana tadi? Ya, kama itu ya. Kama hudhifa sifatun li khalah mumatsilah li sifatin ammah. Sebagaimana dibuang pula sifat bagi khalah yaitu laka, yang itu ditetapkan pada ammah, maka ditakdirkan laka itu pada khalah. Wa aslul kalam qabla al-hazain, ini asal ucapan sebelum adanya dua pembuangan ini. Kam, ya. Mau dibaca apa? Ya, ammatun laka fad'a'u. Wa kam khalatun laka fad'a'u. Itu aslinya. Dibuang dari yang pertama fad'a, karena sudah dicukupkan dengan yang kedua, pada yang kedua. Kemudian dibuang dari yang kedua laka, karena sudah dicukupkan pada penyebutan yang pertama. Fahudhifa min al-awwal kalimah fad'a, maka dibuanglah dari yang pertama kata fad'a, ditetapkan pada yang kedua. Dibuang dari yang kedua kalimat laka dan ditetapkan pada yang pertama. Ya. Fahudhifa min kulli mithlil masalil ladzi athbathahu fil akhar. Fahudhifa min kulli apa? Min kullin, ya. Fahudhifa min kullin mithlul ladzi athbathahu fil akhar. Dibuang pada masing-masingnya semisal apa yang di tetapkan pada yang lain. Fahudhifa min kullin, ya, mithlul ladzi athbathahu fil akhar. Dibuang pada masing-masingnya semisal yang ditetapkan bagi yang lain. Wa hadza dhurbun min al-badi', ini semacam ilmu badi' yang disebutkan atau dinamai oleh ahlul balaghah dengan al-ihtibak. Wicaring itu ihtibak ya. Wallah, perlu dipelajari itu ilmu khusus. Sidham ini. Ya sama. Sama mana ya? Jadi sayyidnya ketika dirafakan kam ammatun laka ya jarir wa khalatun sada'a. Adapun kalau di kasrah di fathah enggak ada syahid padanya. Terus lanjutkan. Wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima illa darara. Ya. Kelantum selesai ya melewati pembahasan tentang khabar. Ya. Maka di sini dilengkapi dengan penyebutan berikutnya yaitu tentang hukum asal ada khabar. Wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima illa darara. Hukum asal pada khabar adalah diakhirkan penyebutannya setelah mubtada. Wa jawazu taqdima illa darara. Dan mereka orang Arab membolehkan didahulukannya khabar tatkala ada tidak ada darar padanya. Hirabnya jelas ya. Al aslu sebagai mubtada fil akhbar jar majrur ta'liq di asl tu'akhara sebagai khabarnya. Masdar muawwal dari an wa ma ba'da fi ta'wil al masdar pada marfu dia. Tata pada mahalnya rafa' ya. Khabar dari asal. Wa jawazu at-taqdima idla darara. Jawazu fil fa'il at-taqdima maf'ulun bih. Ya. Kemudian idla darara id dzarfu zaman. Ya. Muta'alliq dengan apa? Wa jawazu amilnya apa id? Di sini id pada mahalnya apa? Mabni ala sukun fi mahali apa? Nasbin dari dzarf. Amilnya mana yang menasabkan? Jawazu. Dan dia mudhaf la darara lana fil jins darara apa? Ismu lana fil jins mansub dan khabarnya mahdhuf. La darara hasilun. Jumlah la darara itu pada mahalnya apa? Jar. Ya, bi idafati id ilaiha. Al aslu taqdimul mubtada wa ta'khirul khabar. Hukum asal adalah hukum asalnya adalah taqdimul mubtada wa ta'khirul khabar. Mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khabar itu hukum asalnya. Ya, harus dipegangi. Wa dzalika li anna al khabar wasfun fil ma'na lil mubtada. Yang demikian dikarenakan khabar itu sifat secara makna bagi mubtada. Secara makna khabar itu sifat bagi mubtada. Zaidun qa'imun. Disifati Zaid dengan al-qiyam. Secara makna demikian. Fasahaq wa ta'khira kal wasfi sehingga berhak untuk khabar diakhirkan sebagaimana sifat diakhirkan. Ya. Ada enggak sifat yang didahulukan dari mausufnya? Enggak ada kan? Ya ketika didahulukan jadi apa? Hah? Limayyatin. Limayyata. Apa? Lanjutannya apa? Limayyata. Ya, muhishan talalu. Tadinya talalun muhishun. Didahulukan bukannya menjadi sanad tapi berubah menjadi hal. Ya, muhishan talalu. Fasahaq ta'khir kal wasf sehingga dia berhak mubtada khabar diakhirkan sebagaimana wasf diakhirkan. Wa yajuzu taqdimuhu idza lam yahsul bidzalika labsun aw nahwu dan boleh didahulukan khabar dari mubtada dengan syarat tidak menyebabkan labs kerancuan dan yang semisalnya. Alama sayubayyan sesuai dengan apa yang nanti akan dijelaskan. Fatakul engkau katakan qaimun zaidun. Boleh. Ya, didahulukan dari apa? Zaid. Kenapa? Tidak ada labs. Semua kita tahu bahwasanya yang dihukumi yang mahkum adalah apa? Mahkum ali adalah apa? Zaid hukumnya adalah qaim. Ya. Waqama abuhu zaidun. Ini juga tidak ada labs. Jelas di sini Zaidun sebagai mubtadanya qama abu sebagai khobar. Khobar jumlah fi'liyah. Wa abuhu muntaliqun Zaidun. Ini juga jelas juga. Zaidun sebagai mubtadanya. Zaidun abu muntaliq aslinya. Didahulukan abu muntaliqun Zaidun. Ini pun bisa. Tidak menimbulkan labes. Abuhu muntaliqun Zaidun. Fiddari Zaidun. Ya, fiddari Zaidun. Ini pun bisa. Apalagi pada pembahasan ini. Ada yang bolehkan Zaid ya. Sebagai fa'il dari fiddar sudah kita pernah singgung tadi. Wa innaka amrun di sisi mana amr ini pun bisa. Ada berapa surah di sini? Ada berapa suar? 1 2 3 4 5. Itu diperbolehkannya khabar dahulukan, khabar mufrad. Ya. Qa'imun Zaidun, qama Abu Zaidun, Abu Mutalliqun Zaidun, fal qama Zaidun. Di sini khabarnya mufrad deh. Qama Abu Zaidun khabar jumlah fi'liyah. Abu muntaliqun Zaidun khabarnya jumlah ismiyah. Fiddari Zaidun jumlah apa? Syibu jumlah. Ataupun jama' majrur. Indaka amrun. Ya, syibu jumlah yang berupa dzaraf. Wa qad waqa fi kalami ba'dihim anna madhhab al-kufiyyin man'u taqaddum al-khabari al-ja'iz at-ta'khiri 'inda al-basriyyin wa fi nadhar. Terjadi pada kalam ucapan sebagian ahli nahwu anna madhhaba yaitu kalam yang mengesankan bahwa saya madhab al-kufiyin, madhabnya kufiyin, man'u taqadumil khabar al-jaiz at-ta'khir 'indal basirin, melarang untuk mendahulukan khabar yang boleh diakhirkan di sisi al-basirin. Wa fi nazar, hanya saja nukilan ini katanya ada nazar, perlu diteliti lagi tentang kelemahan. Ya. Sebenarnya belum melemahkan penukilan ini yang menisbahkan pelarangan untuk khabar dahulukan dari mubtada secara mutlak. Beliau sepertinya melemahkan. Tapi yang lain menetapkan, memang demikian. Orang-orang Kufah melarang sama sekali ya untuk khabar mufrad didahulukan dari apa? Mubtadanya. Kalau datang contoh seperti fiddari Zaidun, itu orang Kufah mengi'rabnya Zaid sebagai fa'il dari fiddar. Iya, bisa mengi'rab sebagai fa'il. Sudah pernah kita lewatkan ya, Qadil Arab juga ya. Dari sini ada catatan kaki cuma panjang sekali nih. Tentu baca sendiri ya. Fa inna ba'dahum naqala al-ijma' min al-Basriin wal Kufiin 'ala jawazi fi darihi Zaidun. Ya, karena sesungguhnya sebagian mereka ahli nahwu menukil adanya ijma' dari orang Basra dan Kufah atas bolehnya contoh fi darihi Zaidun untuk dijadikan Zaid sebagai apa? Mubtada. Berarti sini ada taqdim al-khabar, ta'khir al-mubtada kan? Ya, hanya saja fana kalau mana yang al-kufin mutlakon lah. Tapi sohih tanda lagi penukilan larangan dari orang Kufah. Ya, fana kalau al-mana penukilan larangan dari orang Kufah secara mutlak lah. Tapi sohih tidak sohih katanya. Hakikat kalau ba'duhum, demikian dikatakan oleh sebagian tadi. Wah, fihi bahas, tapi ini perlu bahas lagi. Ya, kita bingung ya. Di sini juga ada catatan yakin ni. Kalau musyarif di hadal maudhu qalaq warakaka. Ucapan asyari di sini ada ketimbangan. Ya, dan juga rokaka, sesuatu dari kelemahan dalam lafaz. Kemudian ada yang menukil larangan tadi dahulukannya khabar dari mubtada, yaitu dinisbahkan kepada orang Kufah, yaitu dinukil oleh Al-Muradi. Al-Muradi di dalam Tawdhih Al-Maqasid menyebutkan bahwasanya orang Kufah melarang secara mutlak untuk khabar dahulukan dari mubtada. Na man al-kufiyun at-taqdim fi mithli Zaidun qa'im wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun abuhu muntaliq wal haqqu al-jawaz idla mani'a min dhalik. Benar, orang-orang Kufah melarang taqdim, tidak dahulukannya khabar semisal Zaidun qa'imun. Mereka orang Kufah melarang ya dijadikan qa'imun Zaidun. Orang Basra bagaimana? Boleh enggak? Boleh, enggak ada labes. Wa Zaidun qama abuhu. Orang Kufah enggak boleh membalik dengan dikatakan qama abuhu Zaidun. Orang Basra membolehkan. Zaidun abuhu mutalik, ini juga sudah kita lewatkan tadi. Wal haqqul jawaz, tapi yang benar boleh. Idza mani'a min dzalik, karena tidak ada yang menghalangi untuk yang di ini yang demikian ini diucapkan. Tidak ada penghalang. Ya. Lafaz dari sisi lafaz ataupun makna tidak ada penghalang. Karena orang Kufah melarang ya. Wa ilaihi asyara biqaulihi wa jawazu taqdima idla darara. Kepada inilah An-Nazim Ibn Malik rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya wa jawazu taqdima idla darara, membolehkan mereka ahli nahu khususnya siapa? Ya, Al-Basriyin. Idla darara, ketika dengan taqdim ini tidak ada darar, tidak ada labas, tidak ada pula kerusakan pada lafal, seperti kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutakhir semua. Fataqulu, engkau katakan qa'imun Zaidun, boleh. Wa minhu qauluhum, ya diantaranya, diantara contoh didahulukannya khabar dari mubtada adalah ucapan orang Arab, masynu'un man yashna'uka, terputus dari kebaikan, man yashna'uka, orang yang membencimu. Ini sepertinya dari inna syani'aka hul abtar, kan? Sungguh orang yang benci kepadamu terputus dari kebaikan. Masnu simaful. Aslinya apa? Man yashna'uka masnu. Di sini man sima usul. Alladhi yashna'uka masnu'un. Masnu khabar muqaddam marfu' alamatul labbam al-zahiru ala akhiri. Man sima usul. Mabni ala sukun wa hadrafin mubtada. Yashna'uka fil fa'il. Di situ rabitnya, aidnya, huwa kembali kepada man. Faman mubtada. Maka man mubtada wa masnu khabar muqaddam. Wa qama abuhu Zaidun. Contoh yang lain. Qama abuhu Zaidun. Wa minhu qawluh, di antaranya juga ucapan penyair qad takilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burthunil asadi. Qad sakilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burthuni al-asadi. Mana syaitnya di sini? Ah itu. Qad sakilat ummuhu sebagai apa ini? Khabar. Tentunya apa? Jumlah fi'liyah. Mana mubtada-nya? Man kunta wahidah. Asim man kunta wahidah qad sakilat ummah. Ya, alladzi kunta wahidah, orang yang salah satunya adalah engkau. Ya, salah satunya adalah engkau. Qad sakilat ummuh, sungguh ibunya telah kehilangan dia. Menyesal gitu punya anak seperti engkau. Wa bata muntashiban fi burthunil asad. Dan dia bermalam dalam keadaan berada pada bursuni al-asad, cengkeraman atau kuku cengkeraman asad. Ini menunjukkan penggambarkan keberanian seseorang berada di apa cengkeraman kuku-kuku apa al-asad, tidurnya di situ dekat aliqan, makna muntashiban dakhilan aliqan, masuk alik ber apa alik nempel pada bursuni al-asad. Ini perlu cek mananya, dilihat yang sebelumnya. Yang jelas aslinya man kunta wahidah, orang yang kau wahidah salah satunya. Qad sakilat ummuh, sungguh ibunya kehilangan dia ataupun menyesal punya yang semisalnya. Wa bata muntashiban fi burthin al-asad. Sini ada enggak mananya? Coba nanti kita susul nanti. Kalau di sini enggak ada. Enggak ada ya. Ah itu maknanya hadzal bait min kalimatil farzudil farzu yamdah biha al-walida ibnu Abdul Malik. Ah nomor 2 ini mah ya. Nomor 1. Ada enggak nomor 1? Yang disebutkan di sini. Ya, insyaallah nanti lah barangkali kemudahan. Kemudian faman kunta wahidah, man kunta wahidah mubtada muakhar, wa qad sakilat ummuhu khabar muqaddam. Khabar muqaddam wa abuhu muntalik Zaidun. Ya. Contoh yang lain wa abuhu muntalik Zaidun. Wa minhu qawluhu, di antara contoh yang lain ucapannya ir yang lain ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wa la kanat kulaybun tusahiruh. Ila malikin, kepada malik. Ma ummuhu min muharibin abuh, aslinya abuhu gitu. Ma ummuhu min muharib gitu. Kepada malik, yang mana bapaknya malik ini, ibunya bapaknya malik bukan berasal dari suku muharib. Ya, wala kanat kulayb tusahir, tidak ada pula hubungan kekerabatan dengan suku Kulayb. Kulayb. Ya, lagi menghina malik sepertinya. Ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wa la kanat kulaybun tusahiruh. Aslinya apa? Ila malikin abuhu ma ummuhu min muharib. Kepada malik, yang mana bapaknya malik ini, ibunya bapaknya malik ini, min muharib. Ma min muharib. Saya ulangi. Ila malikin abuhu ma ummuhu min muharib, itu aslinya. Kemudian didahulukan di sini khobar yang berupa jumlah ismiyah, ya kan? Ma ummuhu min muharib. Ibunya, maksud ibunya bapaknya Malik, tidak berasal dari suku Muharib. Sehingga aslinya terjemahnya ila Malik, kepada Malik, yang mana bapaknya Malik ini, ibunya tidak berasal dari suku Muharib. Walakana, tidak pula ibunya bapak dari Muharib ini, dari Malik ini, Kulayb bin Suhairah, memiliki hubungan sihrah, kekerabatan, yang terjalin dengan sebab pernikahan, dengan Kulayb. Ini jelas ya syaitnya ya. Saya belum faham. Amin. Jadi ummuhu ha itu di situ dhamir ha kembali kepada abu, abunya Malik, bukan kembali kepada Malik. Ya, ummuhu ummu Abil Malik, Abi Malik. Karena abuhu ini kembali kepada Malik. Dhamir ha pada abuhu kembali kepada Malik, kemudian ummuhu dhamir ha di sini kembali kepada abunya Malik. Paham ya maknanya ya? Aslinya ila malikin abuhu ma ummuhu min muharib. Dibalik disebutkan khabarnya dulu, ma ummuhu min muharib abuhu. Ingat terjemahnya tadi kurang lebihnya. Kepada Malik, yang mana bapaknya Malik ini tidaklah ibunya bapak Malik berasal dari muharib. tidak pula ibunya, bapak atau neneknya Malik, gitu aja lah. Kalau tadi lebih enak lebih ya, lebih mengena. Tidak pula ibunya bapak dari Malik memiliki hubungan musyawarah dengan Kulayb. Wa abuhu mubtada muakhar wa ma ummuhu min muharib khabar muqaddam. Di sini abu mubtada muakhar, ma ummuhu muharib khabar muqaddam. Ini jumlah, di sini jumlah mubtada khabar sebagai sifat dari Malik, iya kan? Atau hal Malik, ya Malik nama orang yang hal berarti ya. Sifat bagi Malik ya. Sifat li Malikin. Tradisi Maliknya di sini apa? Seorang raja. Nakir. Kalau Malik nama orang kan Ma'rifah. Perlu dicek sebelumnya. Ada enggak? Ra'awni fanadawni asuqu matiyati bi aswati halalin si'abin cara'iruh. Aku ila Malik itu muta'aliki dengan yang sebelumnya. Paisi yang sebelumnya. Asuku matuyati. Saya membawa tungganganku. Saya membawa tungganganku kepada seorang raja. Gitu. Seperti itu. Karena di sini disebutkan. I'rabnya jumlah. Ma'ummuhu min muharibin abuhu. Itu barang halnya jar sifat bagi Malik. Berarti Maliknya sini nakirah. Ya cukup dulu lah. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Ya kalau tidak ada maka kita cukupkan dari sini. Ya subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum.